Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Billahi nasta'inu. Kita akan belajar di poin yang ke-11 tentang, kalau di sini diberi judul oleh penulis dengan pengertian Wahabi. Sebelumnya kita akan mencari tahu asal-usul dari kata Wahabi. Wahab merupakan salah satu di antara nama Allah. Kita berdoa diajarkan oleh Allah di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ kita meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami, hibahkanlah untuk kami, min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, hibahkanlah untuk kami, jadikanlah bagi kami para istri dan anak-anak yang merupakan qurrata a'yun, penyejuk pandangan bagi kepala keluarga. Kita juga berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Al-Wahhab. Sehingga Wahhab kembali kepada nama Allah yang artinya Maha Pemberi Hibah. Dan hibah itu diberikan tanpa syarat. Hibah itu diberikan tanpa syarat. Allah bisa memberikan kepada siapapun tanpa meminta syarat kepada hambanya, harus menjadi hamba yang saleh atau harus menjadi hamba yang taat atau hamba yang bertakwa. Meskipun bisa jadi kita berlumur dengan dosa dan maksiat, mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan segala sesuatu yang kita minta, karena Dia adalah Zat Al-Wahhab. Maka jadikan ini sebagai salah satu mukaddimah doa. Allahumma anta ya Wahhab. Wahai Allah, Engkau Zat Al-Wahhab. Engkau berikan kepada para hambamu apapun yang dia minta ataupun yang tidak dia minta, tanpa harus mempersyaratkan hambamu ini melakukan ketaatan atau ibadah, tanpa harus mempersyaratkan hambamu ini melakukan ketakwaan kepadamu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ibadah kita. Engkau maha kuasa untuk memberikan apapun kepada manusia tanpa harus memberikan syarat apapun. Itulah hibah. Meskipun kita berlumur dosa, meskipun kita berlumur dengan maksiat, meskipun kita banyak kekurangan, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan apapun yang kita minta. Maka jadikan ini sebagai mukaddimah doa, karena ini menunjukkan kita adalah hamba yang fakir di hadapan Allah, meskipun kita penuh dengan kekurangan. Kalau setiap doa yang mustajab disyaratkan harus bertakwa, mungkin banyak doa manusia yang tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena kita masih banyak kekurangan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para hambanya tanpa syarat, karena Dia memiliki nama Al-Wahhab, memberikan hibah kepada siapapun yang Dia kehendaki dengan bentuk apapun yang Dia kehendaki. Meskipun orang itu ahli maksiat, bisa saja doanya dikabulkan oleh Allah. Meskipun orang itu jauh dari ketaatan kepada Allah, Allah kuasa untuk memberikan apapun yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki kepadanya, karena Allah Zat Al-Wahhab. Kemudian disebut sebagai Wahhabi. Sebenarnya nisbah seperti ini, di situ ada ya nisbah. Wahhabi berarti ada ya nisbah. Ya nisbah berarti artinya kelompok. Kelompok Al-Wahhab. Dan ini bisa bermakna pujian atau bisa bermakna celaan. Bermakna pujian jika dilihat dari makna artinya secara bahasa. Dan bisa bermakna celaan jika dilihat dari tujuan orang yang memberikan nama itu. Karena seperti yang kita tahu, istilah Wahabi ini datang dari luar, bukan datang dari dalam. Ini bisa bermakna pujian, karena Al-Wahhab adalah nama Allah, sehingga Wahabi berarti kelompoknya Allah. Hizbullah, kelompoknya Allah. Karena kalau ada ya nisbah, berarti menunjukkan itu kelompok atau golongan. Muhammadiyah, berarti dia golongan Muhammad. Ash'ariyah, berarti dia golongan Ash'ari. Dan tidak ada yang lebih membanggakan ketika kita disebut sebagai golongannya Allah Ta'ala. Sehingga secara makna bahasa, kalimat Wahabi itu justru memberikan pujian. Dan seperti inilah bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga nama baik hamba-hambanya yang soleh. Allah Ta'ala ketika ada musuh-musuh hamba yang soleh ini memberikan hinaan kepada ada para musuh ini memberikan hinaan kepada para hamba yang saleh, Allah Subhanahu wa taala palingkan dengan cara sehingga membuat mereka tidak bisa menghina hamba yang saleh. Dan itu bagian dari keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kelebihan bagi hambanya yang saleh. Dulu nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara bahasa artinya orang yang banyak pujiannya, orang yang banyak terpuji, orang yang banyak dipuji karena beliau memiliki banyak kebaikan, maka namanya Muhammad. Musyrikin jahiliyah, mereka tidak mau menyebut beliau dengan Muhammad, tapi menyebut beliau dengan Muzammam, kebalikan dari nama Muhammad. Kalau Muhammad itu orang yang banyak dipuji karena kebaikannya banyak, Muzammam itu orang yang banyak menuai zimmah, menuai celaan. Orang-orang musyrikin menyebut beliau dengan Muzammam, sehingga mereka ketika mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Muzammam, terlaknat Muzammam, tercela Muzammam, dasar Muzammam, pakai kalimat-kalimat umpatan, tapi yang diserang siapa? Muzammam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Unzur kaifa yusarrifullahu anni. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalihkan penghinaan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin itu dariku. Kana yasubbu mudhamman wa ana Muhammadun. Yang mereka hina itu Muzammam, padahal namaku Muhammad. Dasar Muzammam, kena enggak beliau? Nama saya bukan Muzammam, nama saya Muhammad. Itu yang dicelakan Muzammam. Saya enggak pernah punya nama Muzammam. Celaka itu Muzammam. Ini yang didoakan Muzammam. Nama saya Muhammad. Kena enggak beliau? Tidak kena. Undur kaifa yusarrifullah. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalihkan hinaan yang diberikan oleh para musuh-musuh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yasubbu Muzammaman wa ana Muhammadun. Mereka mencela Muzammam padahal namaku Muhammad. Oh, saya enggak kerasa dicela. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi nama baik orang-orang yang saleh karena mereka memang tidak layak untuk dikasih gelar yang buruk karena kesolehannya. Maka bagaimana orang bisa memberikan celaan kepada orang yang mengajarkan kebaikan? Nama pemimpin dakwah ini, dakwah tauhid di zaman itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa mereka tidak menyebut Muhammadi? Karena kalau mereka menyebut Muhammadi, ini pengikutnya Muhammad, dan itu terpuji. Akhirnya yang dipakai nama kakeknya, nama bapaknya Abdul Wahhab. Nah, kemudian disebut Wahabi, justru semakin terpuji. Karena Wahhab itu nama Allah Ta'ala, sehingga Wahabi berarti kelompoknya Allah. Maka secara bahasa ini justru mengandung pujian dan bukan mengandung celaan. Karena itu ada sebagian ulama yang ketika dituduh Wahabi malah senang. Alhamdulillah, saya sendiri tidak berani untuk menyatakan saya adalah Hizbullah, kelompoknya Allah. Tapi orang lain mengatakan kalau saya adalah Wahabi, kelompoknya Al-Wahhab. Kelompoknya Allah Zat yang Maha Al-Wahhab. Apakah ini celaan ataukah pujian? Sehingga beliau sendiri saja enggak berani untuk kemudian menyebut dirinya saya adalah kelompoknya Allah. Rahmani atau misalnya apa? Rahimi. Beliau sendiri enggak berani untuk menyebut itu. Namun orang lain menyebutnya. Sehingga beliau, walhamdulillah kita terima saja pujian semacam ini, semoga jadi realita. Dan subhanallah, pujian ini bagian dari pertanda kalau mereka adalah ahlu tauhid. Dan ahlu tauhid, orang yang paling besar perjuangannya dalam membela hak-hak Allah Azza wa Jal. Karena hak Allah yang terbesar apa pak? Hakullahi alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba yang terbesar adalah apa? Hak Allah yang terbesar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hak terbesar Allah adalah hak tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabinya untuk pertama kali mengajarkan kepada mereka tentang tauhid karena itu hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut siapa yang merampas hak terbesar ini maka dia melakukan kezaliman yang paling besar. Maka syirik disebut sebagai zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Dan tidak ada orang yang lebih serius dalam membela hak-hak tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti dia akan dituduh sebagai Wahabi meskipun dia tidak pernah kenal istilah Wahabi. Bisa jadi ada orang yang dia sama sekali tidak pernah kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dituduh Wahabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut sebagai Wahabi. Padahal beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mana yang lebih dulu lahir? Selisih ratusan tahun. Tapi beliau disebut sebagai Wahabi. Maka penamaan ini, penamaan sesuai dengan realitanya. Karena mereka adalah orang yang begitu gigih dalam memperjuangkan hak Allah yaitu hak tauhid, maka layak untuk disebut sebagai kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sendiri tidak pernah memberikan pujian untuk itu. Mereka tidak pernah menyatakan kami ini realita. Ya. Mereka yang mendapatkan gelar para ulama yang menegakkan tauhid, yang mendapatkan gelar semacam ini berharap semoga ini menjadi realita. Yang ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela para ahli tauhid, orang-orang yang berusaha untuk menjaga hak tertinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hak untuk diibadahi. Tayyib. Di halaman di buku cetakan Darul Haq halaman 59, 60, 61 ini sifatnya beliau hanya memberikan bantahan kepada mereka yang memberikan gelar Wahabi. Mungkin barangkali Anda bisa baca. Tidak banyak yang bisa kita simpulkan karena di situ cerita-cerita. Tayyib, kemudian yang kedua. Kalau dilihat dari tujuan orang yang memberikan gelar ini, maka maksud mereka adalah litanfir. Kenapa mereka ngasih gelar Wahabi? Karena mereka ingin membuat lari kaum muslimin dari gerakan ini. Litanfir namanya, li at-tanfir. At-tanfir itu ngajak orang untuk menjauhinya. Karena salah satu di antara cara untuk menghalangi dakwah adalah berikan gelar yang buruk untuk dakwah itu, maka akan dikesankan buruk oleh masyarakat. Dan masyarakat itu lebih gampang mengikuti penilaian yang a priori dibandingkan melihat langsung kejadian. Mereka tidak akan pernah untuk mau belajar lebih serius. Apalagi kalau sudah dikasih cap yang menurut mereka kelihatannya itu kurang bagus. Sehingga ketika mereka memberikan nama, kenapa kok tidak dipakai nama Muhammadiyah? Karena ini nama yang indah. Ini nama yang indah. Muhammadiyah, pengikut Muhammad, nama yang indah. Dan dulu gerakan Muhammadiyah dinamakan sebagai Wahabi. Wahabi yang aktif berdakwah di tanah Jawa. Saya pernah mendengar langsung ada tokoh yang dia sangat benci dengan dakwahnya Muhammadiyah di kampung saya, kampung halaman saya, dan dia tokoh yang berseberangan dengan Muhammadiyah. Dia mengatakan mereka itu Wahabi Jawa, ya. Mereka ini Wahabi tanah Jawa. Jadi yang membawa aliran Wahabi dari Saudi ke tanah Jawa. Tapi ini justru memuliakan, ya. Dari sisi makna bahasa, meskipun maksudnya adalah litanfir, untuk membuat orang semakin jauh. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wallahu a'lam, kita tidak tahu kenapa rata-rata orang yang baik itu lebih memilih kepada alamat atau tanda yang baik. Dia punya nama yang umumnya lebih baik. Dia punya tanda, punya logo yang umumnya lebih baik. Punya warna yang umumnya lebih baik. Kita tidak tahu kenapa orang-orang yang benci Islam itu suka dengan warna merah. Padahal itu lambang api. Kita enggak tahu kenapa mereka lebih suka seperti ini. Ini kalau enggak darah, api. Dan ini warna yang menakutkan bagi sebagian orang. Kita enggak tahu kenapa orang jahat itu lebih suka menggunakan lambang yang menunjukkan kekerasan. Ya. Misalnya palu, ya, sama arit, ya. Balti ariti, ya. Kok masih ada yang nyendol ditutup kan gitu ya. Kita juga enggak tahu. Atau dia menggunakan lambang binatang yang menunjukkan kalau dia adalah binatang yang agresif, suka menyerang, dan seterusnya. Sebaliknya, mereka yang berada di tempat yang baik, Allah pilihkan sesuatu yang baik. Warna yang dia cintai, warna yang baik, warna yang putih, warna yang indah untuk dipandang. Kemudian nama yang dia miliki, nama yang baik, bukan nama yang menunjukkan keburukan. Mereka yang memilih, tapi jadinya seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan kondisi manusia sesuai dengan selera batinnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang senang masjid dibandingkan cakruk. Ada orang yang lebih senang cakruk dibandingkan masjid. Saya dapat cerita, dia dosen dia di Universitas Negeri di Yogyakarta, ya. Kalau saya nyebut UIN kan enggak enak, ya. Jadi singkat cerita, Pak dosen ini sering ngajak-ngajak kawan-kawannya di kampungnya, ya. Pak dosen ini sering ngajak kawan-kawan di kampungnya, sudahlah enggak usah sering-sering sholat di masjid. Sholat di rumah saja, karena dia anggap masjid ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang aktif dengan dakwah dengan sebutan mereka. Tapi satu ketika ada cakruk yang baru saja dibangun, bagus, kemudian dilakukan peresmian cakruk, masya Allah. Yang memberikan sambutan utama sang dosen ini, si dosen ini, dan dia mengatakan ini salah satu di antara nikmat Allah, ya, yang wajib untuk kita jaga dan kita lestarikan. Subhanallah, ada orang yang meninggalkan masjid tapi lebih senang dengan cakruk. Dia dokter, ya, dokter. Saya tidak berbicara dengan orang yang mungkin secara status sosial rendah atau dari sisi pendidikan jauh dari standar, tapi dia seorang dokter. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada orang yang dijadikan oleh Allah lebih senang di situ dan kurang senang di sini. Itu pilihan. Itu pilihan. Dan kita enggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan dia ke sana dan yang satu diarahkan ke sini. Bagian dari tanda kebaikan itu bisa dilihat ketika di muka bumi. Ya. Mereka yang tidak suka dengan dakwah tauhid, Allah alihkan. Tempat mana yang lebih mereka sukai? Mereka lebih suka kuburan dibandingkan masjid. Maka segala sesuatu ketika mereka punya kebutuhan larinya ke kuburan, bukan ke masjid. lagi punya masalah dengan keluarganya, atau dengan keuangannya, atau dengan karirnya, yang dicari kuburan. Kira-kira kuburan mana yang bisa memberikan jawaban untuk masalahnya? Itu nyari, Pak. Dan itu ada konsultannya, ya. Ada konsultan kuburan. Gitu. Ya. Kamu kalau punya masalah seperti ini ke kuburan Rongga Warsito. Kalau punya masalah seperti ini nanti ke kuburan Sunan A, Sunan B. Kalau daerah Jawa bagian selatan itu lebih banyak ke kuburan-kuburan para raja dan para penguasa. Kalau Jawa daerah utara lebih banyak ke kuburan para ulama. Ya. Sebenarnya sama-sama kuburan. Cuman yang satu pemimpin dunia, yang satu pemimpin agama. Kalau selatan kan Rongga Warsito, kemudian kuburan Hamengkubuwono atau Raja-Raja Mataram, kemudian kuburan apa lagi, Pak? Ya, dan kanan kirinya ya. Kalau daerah utara kuburan para sunan. Mereka kalau punya masalah itu yang dicari kuburan. Dan saya pernah mendapatkan cerita langsung dari salah satu mantannya. Dulu sampai dia nginep beberapa hari hanya untuk menyelesaikan kasus antara dia dengan anaknya. Dia punya masalah dengan anaknya. Ada yang punya masalah dengan penghasilannya. Walhamdulillah ahlu tauhid, ketika dia punya masalah yang dicari siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia lebih dekat ke masjid, banyak membaca Al-Quran, berusaha untuk menjadi soleh dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang itu justru mendekati kepada kesyirikan. Seperti ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberpihakan bagi hambanya sesuai dengan latar belakangnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Orang yang berusaha untuk bertakwa, orang yang memberi, dia mau untuk berkorban dengan hartanya. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia membenarkan surga itu bagi ahli tauhid. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka akan aku mudahkan dia untuk mengambil yang gampang, yaitu surga. Sehingga berangkat dari keinginan dan kecenderungan, kemudian Allah arahkan sesuai dengan kecenderungannya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, memiliki kecenderungan itu tolong dibantu dengan doa. Jadikan aku ya Allah orang yang lebih cenderung kepada A dan tidak cenderung kepada B. Karena kecenderungan seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia. Ada orang yang dia tetangganya masjid, tapi dia paling benci dengan masjid. Sementara orang yang jauh dari masjid, dia menjadi orang yang paling senang dengan masjid. Wallahu a'lam. Ini yang tinggal satu langkah saja sampai masjid, tapi enggak pernah ke masjid dan benci sekali dengan kegiatan masjid. Yang ini jauh sekali dari masjid, malah menjadi orang utama di masjid. Yang satu dekat dengan orang yang mengajarkan kebaikan, dekat dengan ulama, dekat dengan ustaz, tapi menjadi orang yang paling benci dengan ustaz. Yang satunya jauh dari ustaz, tapi dia menjadi orang yang paling dekat dengan ustaz. Wallahu a'lam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan manusia sesuai dengan kecenderungannya. Bantu untuk mengarahkan kecenderungan dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, perbaikan bagi hati. Dan seperti itulah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, tsabbit qalbi ala dinik, sarrif, arahkan qulubana, hati kami, ala taatik, untuk selalu mentaatimu. Arahkan hati kami untuk selalu bertakwa kepadamu. Karena kecenderungan itu kalau enggak dibantu dengan doa, kita tidak akan mampu untuk mengendalikannya sendiri. Ada banyak lawan di sana. Ada hawa nafsu internal, ada godaan setan eksternal. Sehingga kita dalam kondisi yang lemah seperti ini perlu bantuan dari Allah Ta'ala, karena kita adalah hambanya yang fakir. Nah, Dan tadi kita sampaikan bahwa setiap orang yang memberikan gelar itu tujuannya adalah litanfir, ngajak orang lain untuk semakin jauh dari dakwah kebenaran. Sebagaimana di masa silam, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir selalu dibeli gelar apa? Sahirun au kadzab, tukang sihir atau pendusta. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au kadzab. Setiap kali datang utusan, datang rasul kepada mereka, mereka selalu mengatakan ini tukang sihir atau ini pendusta. Lalu Allah komentari atawasaubi di lanjutan ayat ya. Kita ada di surat apa? Ada di surat Qaf. Atawasaubi. Apakah mereka pernah bersekongkol lalu membuat kesepakatan nanti kalau datang rasul kasih gelar tukang sihir atau pendusta? Maksudnya begini. Kaumnya Nabi Nuh ketika menggelari Nuh, ini tukang sihir atau pendusta. Kaumnya Nabi Ibrahim ketika datang Ibrahim menggelari Ibrahim, itu tukang sihir dan pendusta. Kaumnya Nabi yang lain ketika datang sang Nabi, dia digelari dengan gelar yang sama. Padahal antara kaum 1, kaum 2, kaum 3 dan seterusnya pernah enggak ketemu, Pak? Kaumnya Nabi Nuh pernah enggak ketemu dengan orang musyrikin Quraisy? Pernah tidak? Kaumnya Nabi Musa pernah enggak ketemu dengan kaumnya Nabi Zakaria atau Nabi Isa? Enggak pernah. Terus kok seragam ketika ngasih gelar? Maka pertanyaannya, atawasaubi, apakah pernah mereka saling ketemu, berbuat berwasiat antara satu dengan yang lain? Kenapa kok seragam semuanya? Ini pertanyaan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengomentari gelar yang diberikan oleh musuh para nabi. Kita juga melihat yang sama. Syiah yang ada di Iran, yang ada di Irak, yang ada di Afghan memberikan gelar kepada dakwah tauhid dengan Wahabi. Yang di Indonesia yang benci dengan gerakan tauhid ikut-ikutan ngasih Wahabi. Apakah pernah mereka melakukan konferensi sedunia kemudian dibuat acuan nanti kalau ketemu gerakan seperti ini kasih gelar Wahabi atau Wasaubi? Apakah pernah mereka saling memberikan wasiat untuk itu? Inilah keanehan dan bagian dari min ajaibid dunia, keajaiban dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah arahkan kita untuk menjadi hambanya yang lebih punya kecenderungan kepada tauhid. Karena ini hidayah yang luar biasa yang mungkin banyak orang yang tidak bisa untuk memahaminya. Dan secara umum manusia itu dibagi menjadi tiga: pemimpin kebaikan, pemimpin keburukan, tengahnya pengikutnya. Ada yang berada di pemimpin kebaikan, maka dia menampakkan identitas sebagai ahli tauhid dan suka ngajak orang lain untuk kembali kepada dakwah tauhid kebenaran. Ya. Ada yang dia sebaliknya melawan orang yang ini, pemimpin dalam kejahatan. Ya. Dia mengajak orang lain untuk agar mereka mengikuti kejahatannya. Yang tengahnya ini ya, tengahnya ini yang mayoritas. Dan kita sama-sama sedang fokus dakwah bagaimana memperebutkan yang tengah ini agar semakin banyak berpihak kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan wa inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi maghalikun lisyar. Ada orang yang dia menjadi kunci dalam kebaikan, pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan maghalikun lil khair mafatihun lisyar. Sebaliknya ada orang yang dia menjadi penutup pintu kebaikan, pembuka pintu kejahatan. Hadirnya orang yang pertama, tauhid menjadi dikenal masyarakat, sunnah menjadi lebih semarak. Hadirnya orang yang kedua, tauhid dihina, syirik dibela, sunnah dibungkam, bid'ah diangkat. Ada manusia seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba liman ja'alahu Allahu miftahal khairi fi yadihi." Maka satu kebahagiaan ketika Allah jadikan kunci kebaikan ada di tangannya. Wa khaba wa khasira liman ja'alahu Allahu miftah asy-syarri fi yadi. Dan celaka bagi orang yang Allah jadikan kunci kejahatan berada di tangannya. Tengahnya masyarakat, karena mereka hanya pengikut. Pembuka kunci itu berarti yang pertama, dan kita sedang berlomba-lomba. Anda tidak perlu khawatir, posisi saya kan cuman murid pak, apa yang bisa dilakukan oleh murid. Anda perlu perhatikan bahwa dukungan itu memberikan pengaruh yang kuat. Allah bercerita di surat Yasin, Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ketika datang utusan kepada seorang satu kaum, dia tidak punya pendukung. Berdakwah dimusuhi banyak orang. Waja'a rajulun min aqsal madinah, datang seseorang dari ujung kota. Min aqsal madinah, dari ujung kota. Yas'a sambil berlari. Wa qala ya qaumittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lalu dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah orang ini utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang ini, enggak minta gaji. Dia berdakwah itu tidak minta untuk tidak nyari duit. Wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk. Orang ini diabadikan oleh Allah padahal dia bukan orang yang bukan seorang pemimpin dalam dakwah. Dalam arti bukan nabi, bukan ustaz. Dia hanya ingin memberikan dukungan. Mungkin Anda cuma ngasih jempol satu ya. Tapi biasanya pakai tangan kiri ya kalau WA ya. Jempol tangan kiri ya. Tapi ketika itu bisa mengangkat derajat sebuah artikel atau video yang isinya kebaikan, kemudian membuat orang jadi tertarik. Wah, ini kok banyak yang nge-like. Akhirnya ngasih pengaruh. Tapi kita punya peran, meskipun hanya 1, 2, 3 peran. Ya. Apalagi kalau kemudian Anda lebih luaskan peran itu. Bagaimana caranya agar bisa semakin semarak? Ya. Menjadi pembuka kajian di wilayahnya masing-masing. Ya. Tapi Ustadz yang diundang nggak ada yang bisa, Pak. Nah, gimana? Ya, mohon bersabar, antri. Karena SDM-nya masih kurang. Ya, saya tanya kemarin, berapa ini anak yang baru lulus dari Madinah, berapa lulusan Madinah tiap tahun? Yang masuk perangkatan bisa ratusan orang. Yang lulus, ya namanya masuk sama keluar, lebih banyak yang masuk ya. Yang keluar bareng ya di bawah itu, tapi jumlahnya banyak. Alhamdulillah kita punya banyak kader. Cuman karena mereka barangkali namanya belum begitu dikenal ketika memberikan dakwah ya, atau karena pengaruh yang lain belum punya banyak pengalaman, pengaruhnya beda. Nah, kita berharap sebenarnya SDM itu banyak tapi belum menyebar. Kebanyakan begitu mereka sampai di Indonesia langsung masuk di travel umroh ya. Atau ya alhamdulillah kalau masuk di pesantren. Tayyib. Kemudian kita akan lihat halaman 62 ya. Pengertian Wahabi. Musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid, orang yang ahli tauhid. Nisbah dikembalikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika mereka jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi. Dikembalikan kepada Syekh Muhammadnya, bukan kepada bapaknya. Karena pemimpin dakwah di sini adalah anaknya. Abdul Wahhab, seorang ulama, qadi. Beliau adalah seorang qadi. Dan qadi itu pasti ulama. Karena yang namanya qadi, ketika dia tidak paham fikih, maka bisa memutuskan dengan keputusan yang ngawur. Tapi beliau nisbahkan kepada ayahnya. Namun betapapun itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki nama Wahabi sebagai nisbah kepada nama Al-Wahhab, yaitu salah satu di antara nama Allah yang artinya Zat yang Maha Memberi. Zat yang Maha Memberi tanpa harus meminta syarat, karena hibah itu pemberian tanpa syarat. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu pemberian pakai syarat. Kalau kamu bisa hafal juz amma, nanti tak kasih cincin. Ya. Suami ngomong kayak gitu kepada istrinya, ya. Kalau bisa hafal juz amma dikasih Tupperware. Boleh enggak kayak gitu, Pak? Boleh, untuk motivasi, ya. Silakan. Atau taruhan, ya. Taruhan antara suami dengan istri. Nanti siapa yang menang ngasih hadiah. Nisbah kepada nama Al-Wahhab yang merupakan salah satu dari nama Allah yang mulia, yaitu Asmaul, salah satu di antara Asmaul Husna. Kemudian coba kita lihat Sufi. Nama Sufi itu yang memberi nama orang Sufi sendiri. Nama Sufi yang ngasih nama Sufi sendiri. Kenapa mereka menyebut dirinya dengan Sufi? Menurut mereka, mereka ingin dirinya itu dinisbahkan kepada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke kota Madinah namun tidak punya tempat tinggal di Madinah, lalu diposisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah Sufah. Sufah itu artinya balkon. Di bawah balkon di dalam masjid, mereka istirahat di situ, tidur di situ, istirahat di situ, bermalam di situ, karena mereka nggak punya tempat tinggal. Dan Anda bisa bayangkan, kalau sekarang orang tidur di Masjid Nabawi bisa jadi lebih nyaman dibandingkan tidur di hotel. Kalau dulu tidur di Masjid Nabawi terbuka kanan kiri, ya, atapnya kan tidak semuanya ketutup, ya. Sufa itu berada di belakang. Sufa itu berada di belakang, jadi kanan kirinya masih kebuka atapnya. Kalau dingin, dingin sekali. Panas, panas sekali. Madinah di musim panas, subuh itu anginnya panas, Pak. Anginnya aja panas, ya. Subuh, Pak, ya. Padahal subuh itu biasanya paling dingin, ya. Sumuk itu biasanya sampai jam 12 sampai jam 1 itu sumuk, ya. Subuh jadi dingin. Begitu, Pak, ya. Tayyib. Sehingga perjuangan Ahlus Sufah dalam belajar di kota Madinah itu perjuangan yang luar biasa. Harus bertahan dengan cuaca yang ada, sementara mereka hanya membawa perbekalan secukupnya. Kain ketika itu masih terbatas. Bisa jadi orang ketika tidur hanya pakai sarung satu saja. Kepalanya kebuka, atau mungkin kakinya kebuka, dia enggak pakai kaos kaki. Maka mereka harus berusaha untuk bertahan dalam situasi seperti itu. Namun penamaan Sufi ini ternyata salah dari sisi bahasa. Para ulama Ahlussunnah mengkritik, kalian tuh keliru. Kalau disebut Sufi dengan maksud untuk dikembalikan kepada Ahlus Sufah, maka namanya bukan Sufi, tapi Sufati. Mereka juga mengatakan Sufi itu dari kata Sofi yang artinya murni. Kalau Sofi yang artinya murni, berarti jangan Sufi, tapi Sofai. Karena Sofa itu artinya murni pilihan. Terus Sufi itu secara bahasa gimana? Itu dari kata Suf yang artinya wool, kain wool, gitu. Lah kenapa kok menamakan diri dengan Sufi yang artinya kain wool? Yang gak ngerti, kenapa kamu kok seneng kain wol? Itu memuliakan tidak? Kita adalah golongan kain kafan. Memuliakan gak itu? Hah? Oh, berarti seneng mati, ya. Dia menisbahkan dirinya kepada jenis benda tertentu yang tidak ada unsur pujian maupun tidak ada unsur celaan. Kain wol itu terpuji atau tercelah? Tidak dua-duanya, Pak. Karena dia benda yang sifatnya mubah. Misalnya, ya, kita menisbahkan diri kita kepada nama benda tertentu. Kami adalah golongan akik. Akik itu terpuji atau tercela? Eh? Enggak ada baik pujian maupun celaan. Dia benda yang sifatnya mubah. Lah ngapain kok menisbahkan diri kepada benda yang sifatnya mubah? Enggak ada artinya sama sekali. Enggak ada nilai pujian maupun tidak ada nilai celaan. Tayyib. Makanya penamaan seperti ini salah sasaran. Wallahu a'lam. Kaifa yusarrifullah? Perhatikan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengalihkan apa yang mereka inginkan ternyata tidak sejalan dengan nama yang mereka miliki. Ya. Karena itu Wahabi menisbahkan diri kepada nama Al-Wahhab, yaitu Allah yang memberikan tauhid dan meneguhkan untuk dakwah kepada tauhid. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hampir semua kelompok-kelompok yang menyimpang itu punya nama yang kurang baik, ya. Seperti Khawarij. Khawarij itu artinya apa? Orang yang suka melakukan khuruj. Khuruj itu artinya memberontak. Manusia disebut sebagai pemberontak, itu kira-kira pujian atau celaan? Dia itu pemberontak. Pujian atau celaan? Berbeda dengan ini tipe manusia yang loyal. Itu pujian atau celaan? Mungkin pujian. Kata loyal itu mungkin pujian. Makanya justru dikasih nama pemberontak ini celaan. Mereka juga dikasih nama Al-Mariqah Khawarij, ya, yang artinya orang yang menembus. Dan mereka mengingkari penamaan ini, tapi Ahlus Sunnah menyebut nama mereka dengan Al-Mariqah karena mereka menembus batas Islam. Mereka atau yang kelompok yang lain, misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah dari kata i'tizal yang artinya mengasingkan diri. Itu kalau bahasa lainnya Mu'tazilah itu aneh dewi, ya. Kalau kita pakai terjemahan yang lebih bebas, wong nyeleneh, ya. Karena i'tizal itu mengasingkan diri, aneh sendiri. Dan ini terjadi ketika apa? Wasil bin Atha mengasingkan diri dari majelisnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menyampaikan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tausiah, lalu Wasil bin Atha muridnya, dia mengatakan, wahai Hasan al-Basri, didebat tentang masalah takdir, didebat tentang masalah kehendak Allah. Namun Hasan al-Basri selalu memberikan penekanan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jawabannya seperti ini. Dia enggak terima, fa'tazala. Terus dia menghindar. Lalu mengasingkan diri, membuat majelis sendiri. Akhirnya pengikutnya disebut dengan Mu'tazilah. Orang yang nyeleneh, ya. Contoh yang lain misalnya apa? Qadariyah. Yang itu maknanya adalah anti dari takdir. Atau Jabariyah, yang dia mengatakan bahasanya takdir itu memaksa, dan seterusnya. Nama-nama ini kalau dilihat dari sisi maknanya kurang bagus, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai identitas orang-orang yang punya penyimpangan. Ada juga nama yang dikembalikan kepada sosok manusia, seperti Asy'ari, Maturidi. Itu dikembalikan kepada sosok manusia. Naqsabandi. Kemudian juga termasuk yang dikembalikan kepada sosok manusia adalah kelompok-kelompok tertentu. Maka dia kembali kepada manusia yang dia tidak maksum, memungkinkan untuk melakukan berbuat salah dan melakukan kesalahan. Tapi dia nisbahkan ke sana. Inilah kelompok kami. Kita alhamdulillah tidak ada seperti itu. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita akan mengenal siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Di kota Uyainah di daerah Najd. Najd. Jadi Saudi itu secara apa geografis dibagi menjadi 4 wilayah besar, ya. Kalau Indonesia secara geografis kan dibagi menjadi berapa pulau, Pak? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Nah, berarti ada berapa itu? 5 ya. Ada 5. 5 kelompok pulau. Bali itu masuk Nusa Tenggara. Nah, Jazirah Arab yang sedemikian luas dan menyatu itu, sebagian ulama atau sebagian ahli sejarah membagi secara geografi menjadi 4. Yang saya ingat 2 ya. Pertama, wilayah Hijaz. Hijaz itu wilayah pantai barat Jazirah Arab. Ya. Pantai barat memanjang Jazirah Arab itu namanya wilayah Hijaz. Mekah dan Madinah itu masuk wilayah Hijaz. Mekah Madinah masuk wilayah Hijaz karena dia berada di tepi barat. Kemudian selatannya, timurnya itu pegunungan. Pegunungan. Nah, di situ masuk wilayah Najd. Masuk wilayah Najd. Sehingga Najd itu adalah istilah untuk menyebut daerah pegunungan di sebelah timurnya Hijaz. Daerah pegunungan di sebelah timurnya Hijaz. Mekah dan Madinah banyak gunung enggak, Pak? Banyak enggak? Banyak gunung ya, banyak bukit-bukit ya. Tapi itu belum daerah tinggi, Pak. Itu belum dataran tinggi karena itu masih berada di sekitar pantai. Ke tengah lagi itu banyak daerah pegunungan. Nah, itulah daerah Najd. Pada tahun 1115 Hijriah, beliau hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Belajar kepada ayahnya yang mengikuti madzhab fikih Hambali dan belajar hadis dan tafsir kepada para syekh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Perasaan beliau begitu tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya, Najd, dan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi, yaitu kesyirikan, khurafat, dan bid'ah. Dengan demikian, demikian juga soal mengkultuskan kuburan, satu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Dia mendengar banyak wanita di negerinya bertawassul dengan pohon kurma yang besar. Mereka berkata, "Wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku menginginkan suami sebelum setahun ini." Nah, golek jodoh neng pohon kurma. Sehingga dia curhatnya ke pohon. Di Hijaz, daerah Hijaz mana? Daerah Hijaz tadi mana? Tepi barat Jazirah Arab. Beliau melihat pengkultusan kuburan kepada kuburan para sahabat, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ahlul Bait, bahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kesyirikan banyak tersebar di mana-mana. Dan hadirin, kota Mekah waktu itu termasuk di antara kota yang ramai, tapi belum dikuasai oleh satu negara. Karena ketika itu Jazirah Arab mereka tidak punya negara. Adanya apa, Pak? Kelompok-kelompok kecil. Negara-negara kecil. Mungkin seperti kalau di negara kita ya, ada dua kerajaan yang berdiri bersamaan. Misalnya kerajaan Demak bersamaan dengan kerajaan Sriwijaya, atau bersamaan dengan kerajaan Kutai Mataram, atau bersamaan dengan kerajaan yang ada di Bali misalnya. Bersamaan pula dengan kerajaan yang ada di Sulawesi. Ada banyak kerajaan kecil-kecil. Ada banyak kerajaan. Mereka belum disatukan. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dakwah, wilayah Jazirah Arab ini, wilayah Jazirah Arab ini yang benar bukan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Mereka wilayah independen, punya kerajaan kecil-kecil sendiri. Dulu sudah ada kerajaan Utsmani, Di Indonesia ada kerajaan Hamengkubuwono, itu kerajaan apa? Mataram. Ada kerajaan Mataram. Bahkan sampai ceritanya Hamengkubuwono kesekian mendapatkan gelar kemuliaan dari Turki Utsmani dalam bentuk apa? Khalifatullah ing Ngalogo, ya. Nama lengkapnya jadi panjang, Khalifatullah ing Ngalogo, ya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan itu gelar dari Turki Utsmani untuk Raja Mataram. Berarti di situ ada ada negara Islam, namun ada wilayah Islam yang bukan bagian dari negara Islam tadi. Ada sebagian orang yang mengatakan begini, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berangkat dari pemberontakan kepada Turki Utsmani. Maka dia benci sekali dengan dakwah beliau karena dianggap itu pemberontakan dari kerajaan Turki Utsmani. Dan ini klaim yang tidak benar. Karena yang benar, betul Turki Utsmani ketika itu masih ada, tapi wilayah Jazirah Arab di luar kerajaan Turki Utsmani. Sehingga kalau mereka tidak tunduk kepada Turki Utsmani, boleh atau tidak? Ya, karena di luar dari wilayahnya. Ya, kami punya wilayah tersendiri. Nah. Di Madinah dia mendengar ada orang yang memohon pertolongan, melakukan istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berdoa memohon kepada selain Allah yang sungguh bertentangan dengan Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang dia tidak bisa memberikan manfaat maupun memberikan madarat. Dia tidak bisa mengabulkan doa, dia juga tidak bisa memberikan kualat. Awas, hati-hati. Nek macam-macam kualat awakmu. Nah, itu namanya madarat, ya. La yanfa'uhum wala yadurruhum. Kalau kita mendengar ada istilah wala yadurruhum, maknanya adalah memberikan madarat kepada manusia, maksudnya memberikan ancaman kualat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya adalah perbuatan kesyirikan, karena dia menyia-nyiakan hak Allah yang terbesar, yaitu hakut tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu memohon kepada Allah, kalau kamu meminta bantuan sesuatu, maka mintalah bantuan kepada Allah. Dan jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru kaumnya kepada tauhid dan berdoa memohon kepada Allah semata. Sebab dialah yang maha kuasa, dialah yang menciptakan, sedangkan yang lainnya lemah dan tidak kuasa. Tidak bisa menolak bahaya dari dirinya maupun dari orang lain. Bahkan Tuhan yang disembah itu tidak bisa menghindarkan dirinya dari kencing serigala, ya. Ceritanya begini. Ada orang musyrikin keluar dari rumahnya mau ngasih sajen kepada berhala yang ada di depan rumahnya. Ini musyrikin jahiliyah, ya. Begitu dia keluar dari rumah, kaget dia, ada serigala yang mengencingi kepala itu berhala. Padahal dia sudah siap dengan sajennya. Lalu dia mengatakan, Subhanallah. Bukan Subhanallah, ya. Loh, ini Tuhan dikencingi sama anjing liar, serigala, ya. Dikencingi sama serigala, saya gak bisa mempertahankan diri. Lah kok saya malah mengasih sajen, berharap sesuatu darinya. Apa yang bisa dia kasih? Ini keanehan dari agama kesyirikan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak orang untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun mahabbah, cinta kepada orang-orang soleh, bentuknya adalah dengan mengikuti amal solehnya, tidak dengan menjadikannya sebagai perantara antara manusia dengan Allah, dan juga tidak menjadikannya sebagai tempat memohon selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita tahu, banyak orang yang mengagungkan orang soleh bismi, atas nama. Alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslih malakum. Banyak orang yang mengagungkan orang soleh atas nama mencintai orang soleh. Padahal mencintai orang soleh itu dengan cara apa? Mengikutinya atau mendoakannya. Maka kita diajarkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat kepada beliau itu tidak mengkultuskan beliau, namun sebaliknya solawat kepada beliau menunjukkan kalau beliau itu manusia yang butuh didoakan. Orang Nasrani mengatakan Nabimu itu bukan juru selamat, makanya dia minta didoakan biar selamat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, gitu ya. Ya Allah, berikanlah salawat dan keselamatan bagi Muhammad. Berarti nabimu bukan juru selamat. Beda dengan nabiku. Kalau nabiku juru selamat, makanya tidak perlu salawat untuk Isa. Tidak ada kegiatan salawatan di gereja ya, yang dilakukan oleh orang Nasrani. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Yesus. Ada kayak gitu? Mereka melakukan kayak gitu enggak? Tidak ya. Tidak ada kegiatan selawatan di gereja. Sehingga mereka mengatakan Nabi kita sudah selamat, maka dia akan menjadi penyelamat bagi kita. Ya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh orang Nasrani. Ya, bagi kita ya sak karepmu, arep nyemplung neraka ya. Ya terserah saja kamu komentar apa. Tayyib. Dan semua Nabi butuh keselamatan, makanya mereka berdoa kepada Allah. Kultus itu seperti ini yang dilakukan oleh orang Nasrani. Orang soleh itu pak sudah soleh, dia sempurna, rohnya sudah di sisi Allah, maka dia orang yang sudah sempurna. Sehingga kalau kita sebagai orang yang lemah, minta saja ke beliau. Jadikan beliau sebagai perantara doa. Sebaliknya, mindset yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memandang orang soleh, orang soleh itu orang baik yang mengajarkan kalian kebaikan. Maka doakan semoga dia semakin sempurna pahalanya, sehingga dia tidak dikultuskan. Ini Allah ajarkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Para generasi yang datang setelah sahabat, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami, yaitu pendahulu kami, para sahabat yang mereka telah beriman sebelum kami. Sehingga yang diajarkan oleh Allah bukan mengkultuskan sahabat, tapi mendoakan sahabat. Cinta kepada orang soleh itu diwujudkan dalam bentuk mendoakan yang bersangkutan. Makanya para ulama mengatakan begini, mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah menambah kemuliaan beliau? Apakah menambah kemuliaan beliau? Beliau tidak butuh kultus kamu, beliau sudah mulia. Percuma saja. Termasuk komentar ulama ketika menanggapi pengkultuskan Syiah kepada Ali. Misalnya mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu bisa nembus pandang, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lain dalam waktu sekejap, bisa apa misalnya hilang, bisa dengan aneka bisa ya, aneka mukjizat dan karoma. Kata para ulama, percuma saja kamu ngomong kayak gini, ini juga tidak menambah kemuliaan Ali bin Abi Thalib, karena beliau sudah mulia meskipun tidak kamu puji begitu. Sehingga sebatas memuji itu tidak menambah kemuliaan orang yang sudah meninggal. Yang lebih penting adalah doakan. Yang lebih penting doakan. Memuji orang lain itu tidak menambah nilai beliau sama sekali. Tapi yang lebih penting adalah doakan. Kalau didoakan ini nambah nilai. Allah akan memberikan sesuatu. Tayyib. Ini yang beliau maksudkan bahwa mencintai seseorang itu diwujudkan dengan mengikutinya dan mendoakannya, bukan dengan cara mengkultuskannya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca para penentangnya dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana sisi perjuangan beliau rahimahullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anak kita bersekolah di situ. Donasi diberikan kepada kepala sekolah tanpa para asatid tahu. Apakah ini termasuk sogok? Jika tidak dibantu, sekolah ini miskin dan minim fasilitas. Ini tidak termasuk sogok jika yang menerima adalah sekolahnya. Ya, kepala sekolah di situ hanya menampung ya. Kalau yang menjadi penerima sekolahnya boleh, tapi kalau yang menjadi sasaran donasi kepala sekolahnya enggak boleh ya. Karena anak saya sekolah di tempat bapak, maka bapak nanti tidak perlu ngontrak di Jogja. Silakan tinggal saja di rumah saya nganggur. Saya kasih fasilitas. Kalau kayak gini sogok namanya ya. Tapi kalau misalnya mau ngasih fasilitas, di rumah saya ada nganggur, kamar nganggur, misalnya saya wakafkan untuk sekolah. Silakan kalau mau dipakai untuk kamar gurunya atau siapa. Kalau seperti itu silakan boleh. Tapi nanti yang menentukan sekolah, bukan individu tertentu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang baru hijrah kepada dakwah tauhid? Belajar apa dulu yang harus dimulai? Untuk belajarnya, atau yang pertama yang bisa kita sarankan adalah selalu jaga komunitas. Orang itu gampang terpengaruh karena komunitas. Sehingga kalau Anda punya komunitas yang baik, insya Allah lebih terjaga kebaikannya. Banyak di antara kawan-kawan yang ngaji mulai futur dan tidak mau belajar. Permasalahan terbesarnya adalah ternyata dia sudah beralih komunitas. Dulunya kawan-kawannya orang-orang baik. Nah, sekarang kawannya orang-orang yang enggak baik ya, akhirnya beralih komunitas. Ketika sudah beralih komunitas, ya nanti kehidupannya akan beralih. Saya pernah melihat ini kejadian langsung yang saya lihat ya. Jadi beliau ini adalah teman sekelas sepupu saya. Ya, teman sekelas sepupu saya, waktu itu saya masih SD ya, atau SMP. Dia mondok, ya waktu mondok ya jilbabnya gede, Pak. Jilbab besar ya. Mondok di kampung. Kemudian selesai mondok keluar, Pak. Keluar dari pondok melanjutkan sekolahnya. 3 atau 4 tahun mungkin. Datang lagi ke kampung, kunjung ke rumah temannya ini, rumah suhu saya. Berubah 180 derajat. Ya, yang dulu jilbabnya besar, jaga aurat. Sekarang dia pakaian minim ya. Enggak pakai jilbab, ya pakaian saja minim ngapain jilbaban ya? Terus gayanya gaya preman. Ini wanita ya, ini wanita. Dan ternyata pengaruh temannya. Maka ini menunjukkan bahaya besar pengaruh teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa selain Arab? Karena khutbah Jumat termasuk ibadah dan ibadah harus menggunakan bahasa Arab. Apakah ini benar? Nah. Berdakwah termasuk ibadah. Nanti kalau saya ngisi kajian pakai bahasa Arab, ya, Anda nggak paham, saya juga nggak bisa. Sehingga nanti tujuannya jadi tidak tercapai. Makanya yang lebih tepat dalam masalah seperti ini, makul makna. Makul makna itu sesuatu yang dia bisa dipahami secara logika, maka dia kembali kepada neraca kebutuhan. Seperti apa butuhnya? Contoh, zakat fitrah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayarnya pakai kurma atau gandum. Sekarang kalau ada orang yang bayar zakat fitrah pakai kurma, diserahkan ke orang miskin, radian kurma. Pak, kami ini lagi diet, Pak. Dengan yang manis-manis itu menghindari. Nah, ini orang miskin diet ya. Sehingga nanti tidak tepat sasaran. Nah, kita bisa memahami kenapa kok pakai kurma. Makul makna karena bahan makanan pokok ketika itu adalah kurma. Kemudian di samping itu, ya, memang ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mewajibkan harus pakai bahasa Arab, tapi yang benar tidak, ya. Seperti yang dinyatakan, dan di samping itu yang benar adalah seperti yang dinyatakan oleh As-Sunani. Kata beliau begini, beliau ngasih kaidah umum, ya. Pokoknya semua ketentuan yang disebutkan oleh para ahli fikih tentang syarat-syarat Jumatan enggak ada dalilnya. Misalnya, ya, wajib 40 enggak ada dalilnya. Apalagi harus ada tongkat, enggak ada dalilnya. Maksud beliau enggak ada dalilnya itu ini tidak sesuai sunnah. Harus ada doa-doa tertentu. Misalnya harus doa Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, enggak ada. Harus sholawat ketika Jumatan, itu enggak ada dalil-dalil khusus, enggak ada. Kata beliau, yang penting pokoknya menyampaikan tausiah sampai ke tujuan selesai. Tapi kalau Jumatan dipangkasi seperti ini, Pak, enggak ada sholawat, enggak ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada doa, ya, mungkin nanti akan komentar, komplain jamaahnya. Jamaahnya bisa komplain. Meskipun kalau dari sisi sunnah, ini sesuai sunnah atau tidak, ada yang ulama masih khilaf. Apalagi itu disebut sebagai syarat. Ala kulli hal, praktek yang dilakukan oleh para asatidah ketika berkhutbah Jumat, mereka itu menghargai madhab yang paling ketat. Tujuannya apa? Biar semua jamaah sepakat ini sah. Ya. Ada membaca syahadat, ada membaca sholawat, ada membaca doa. Padahal ini semuanya aslinya tidak ada. Enggak pakai ini pun khutbah Jumatnya sah. Yang penting pokoknya pesan tersampaikan. Karena inti dari khutbah Jumat adalah menyampaikan pesan. Sehingga tidak harus menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya memiliki Al-Quran yang ditakwil. Maksudnya ditakwil terjemahannya, ya. Dan ada beberapa Al-Quran yang terjemahannya ditakwil, seperti tangan Allah langsung diterjemahkan kekuasaan Allah, wajah Allah diterjemahkan dengan apa begitu ya, dengan keagungan Allah. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa juga yang sudah tersebar di pondok, apa perlu ditarik? Yang pertama, melihat dari tingkat kebutuhan. Kalau sekiranya Al-Quran ini hanya dipakai untuk dibaca teks Arabnya, tidak dibaca terjemahannya, insya Allah masih di posisi aman. Tapi kalau Al-Quran ini dipelajari terjemahannya, nah itu yang berbahaya. Dan kalau misalnya di rumah Anda, Al-Quran ini berada di rumah Anda, sehingga hanya dibaca teks Arabnya, maka tidak perlu kita, tidak perlu dibakar, ya. Tidak perlu diamankan. Namun kalau dia punya potensi akan dipelajari terjemahannya, maka dia boleh diamankan. Nah, cara mengamankan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Utsman, beliau membakarnya biar nanti tidak dihinakan, tidak diinjak. Sehingga dibakar di sini bukan untuk menghinakan. Utsman ketika membakar ya tidak sampai melakukan nyanyian hubbul watan minal iman sambil bakar Quran. Bukan. Beliau tidak lakukan seperti itu. Beda dengan yang bakar bendera tauhid ya, sambil bernyanyi hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman maksudnya adalah cinta negara bagian dari iman. Maka yang pakai bendera ini tidak NKRI, sehingga dia bertentangan dengan iman bakar. Makanya yel-yel yalal waton ini bahaya. Ini mengajarkan kepada pemikiran yang menyimpang. Akhirnya pokoknya siapa yang tidak NKRI tidak beriman. Kan punya kesimpulan kayak gitu Pak mereka. Mereka itu sampai pada kesimpulan, siapa yang tidak menyatakan kami NKRI, NKRI harga mati, tidak beriman. Padahal yang mau kecelakaan itu enggak ada. Ketika mau kecelakaan mereka membaca apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, ahli tauhid semuanya. Enggak ada NKRI harga mati, NKRI enggak ada ya. Baik. Sehingga hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mencintai negara, kita semua mencintai. Tidak perlu ada pemaksaan karena kita mencintai tempat kelahiran kita. Namun bukan berarti kalau ada orang yang dia mencintai tauhid, kemudian kalimat la ilaha illallah misalnya ya dipajang di rumahnya, wah berarti ini membenci NKRI. Ini enggak nyambung ya. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih sangat awam dalam hal agama, sedangkan apabila si anak menasihati orang tua atau si anak menasihati orang tua lebih pintar dalam bicara, dan dianggap si anak terlalu berani menasihati padahal dari segi umur lebih tua orang tua. Ya, jelas ya. Apakah jika si anak hanya mendoakan saja, orang tuanya termasuk dalam orang-orang yang mendiamkan membiarkan kemaksiatan daripada mendakwai dianggap anak yang melawan? Nah, yang kami sarankan ini sudah sering ya. Yang kami sarankan adalah gunakan tangan orang lain. Maksudnya bagaimana Pak? Anda jangan menyampaikan sendiri, tapi Anda gunakan media yang lain. Kalau Anda tinggal di Jogja, walhamdulillah sudah ada radio Muslim. Tinggal pasang saja radio AM, FM-nya matikan. Tinggal AM. Itupun AM-nya yang lain, sinyal yang lain atau frekuensi yang lain di band semuanya. Tinggal satu sinyal. Karena ini radio Muslim 1467 ya, AM. Kanan kirinya wayang. Kalau nyasar itu ludruk sama ketoprak wayang gitu ya. Nanti jadinya malah bukan berdakwah tapi justru memberikan hiburan yang mungkin akan melalaikan orang dari zikrullah. Sehingga silahkan dicari cara seperti ini. Nah, selanjutnya request ke Radio Muslim. Pak, tolong ini rekaman suara saya, barangkali bisa disiarkan. Nek diterima ya. Kalau enggak ya pesan, bisa enggak dicarikan tema tentang masalah ini? Ini penting bagi orang tua saya. Insya Allah akan memberikan pengaruh. Hadirin yang kami hormati, ini pengalaman di Salatiga, Bas FM ya. Bas FM itu ya, di mana-mana yang namanya dakwah Ahlussunnah pasti punya ada yang ngisruh ya. Ya ada kelompok yang enggak senang, pokoknya enggak senang dengan aneka gelaran yang sudah dikasihkan. Akhirnya metode yang diberikan oleh Bas FM yang dilakukan adalah ngasih apa ini acara Al-Qur'an yang diterjemahkan ya. Misalnya Misari Rasid baca satu ayat ada terjemahannya, satu ayat lagi ada terjemahannya. Dan itu didengarkan oleh yang membenci dakwah yang menyelenggarakan Bas FM. Tapi dia enggak ngerti kalau itu Bas FM. Ya dirungokno saja, Pak. Distel. Aku ki seneng radio iki. Nah. Padahal yang punya dimusuhi. Makanya sebenarnya secara naluri orang itu akan menerima kebenaran. Yang jadi masalah karena dia enggak ngerti, dia mengkritik kebenaran. Karena itulah kata Ibnul Qayyim, jangan pernah merasa segan untuk menyampaikan kebenaran. Fa innal haqqo asilun wal batilu dakhil. Karena kebenaran itu pertama yang menduduki hati manusia. Sedangkan kebatilan itu penyusup yang masuk belakangan. Seharusnya kebenaran itu lebih gampang diterima dibandingkan penyusup, gitu ya. Nah. Ada hadis yang mengatakan, benarkah ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk sholat dan pulang setelahnya, maka Allah akan menyediakan sebuah rumah di surga untuknya, baik ketika pergi maupun pulang. Nah, coba nanti saya periksa lagi ya tentang keutamaan berjalan menuju masjid, karena ada banyak pahala di sana. Bagaimana memahamkan teman yang baru hijrah tentang manhaj salaf, karena beliau masih mengaji di berbagai tempat dan berbagai ustaz. Kita bukan lagi waktunya untuk banyak memberikan celaan ya. Maksud saya begini, daripada kita banyak memadamkan apa misalnya api, maka lebih baik kita nyalakan lilin. Nah, gitu ya. Jadi di sana ada banyak lilin, tapi lilin-lilin yang mengajarkan keburukan ya. Dipadamkan satu demi satu ya, nanti jadi gelap lagi. Maka kita nyalakan lilin yang baik saja. Sehingga nanti banyak orang yang ikut. Sehingga kita ajak kawan-kawan yang baru belajar, mari kita belajar bersama, tunjukkan di sini ada referensi ilmu, barangkali nanti bisa menambah wawasan, meskipun bisa jadi dia masih mencari yang lain. Insya Allah dia akan bisa membandingkan, dan masing-masing manusia punya nurani untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya. Bolehkah kita ziarah kubur para wali untuk mengenal atau mempelajari sejarah Islam? Apa yang boleh kita lakukan di sana? Kalau di sana kayaknya enggak ada ya pelajaran sejarah wali ya. Seperti di, saya pernah masuk itu di Museum Sunan Derajat. Jadi di belakang masjidnya itu ada museum. Tapi itu juga bukan memberikan banyak pelajaran, karena museum isinya cuman tombak misalnya, piring, gelas. Lah ini sisi pelajarannya di mana? Kecuali kalau di situ ada bukunya sang wali. Nah. Kemudian kita tahu tahun berapa beliau nulis, apa pesan-pesan beliau. Ini yang penting. Kalau baru sebatas, hanya sebatas lihat tombak, keris, manfaatnya apa, Pak? Hah? Apa manfaatnya? Melihat kerisnya wali dengan kerisnya orang lain, apa bedanya? Melihat senjata, enggak ada bedanya. Sehingga tidak memberikan pengaruh apapun. Ada busur panahnya Sunan. Nah, kecuali kalau misalnya di situ ada pengaruh dari, atau ada unsur pengamalan dari hadis misalnya. Saya ingin tahu seperti apa sih wadah air di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada ceritanya beliau tidak boleh, atau beliau melarang jangan minum air langsung dari mulut botol gini ya. Saya kok pengen tahu wadah airnya sahabat itu seperti apa. Apa dari apa misalnya dari kulit atau dari apa, sehingga nanti kita bisa ngerti latar belakang dari hadis. Oh dulu mereka pakai Tupperware misalnya. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Sehingga nanti kita bisa memberikan penjelasan. Oh, yang dimaksud seperti ini. Wallahu a'lam. Ada ulama yang beliau pernah mendatangi sumur Budoah. Beliau adalah Imam Abu Dawud. Nah, yang belakang sudah enggak sabar ya, pengen segera selesai. Baik, sebentar lagi kita akan selesai ya. Ibu-ibu tolong arisannya ditunda dulu. Ada seorang ulama yang pernah mendatangi sumur Budoah. Ngapain datang ke sumur Budoah? Jadi sumur Budoah ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumur Budoah. Karena di situ ada bangkai anjing, terkadang ada sisa buangan darah haid ya. Karena itu adalah penampungan air kota Madinah. Sehingga kadang ada sampah 1-2 ketika kena banjir ngalir di situ. Jadi ada banyak kotoran di situ. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak berubah jadi najis karena sebab tertentu. Akhirnya beliau keheranan, kok bisa sumur Budoah ini suci? Apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke situ. Terus diukur, Pak. Diameternya berapa, kedalamannya berapa. Beliau adalah Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan. Jadi datang ke situs sejarah untuk mengenal bagaimana penerapan dari hadis. Nah, seperti inilah perjalanan safar, ziarah, piknik yang berpahala. Sehingga ada pengaruh dari mengamalkan hadis. Oh, saya tahu kenapa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana posisi kota Madinah, petanya bagaimana. Beliau misalnya mengatakan janganlah lelaki itu pulang safar malam hari. Jadi kalau di masa silam datang ke waktu malam itu enggak boleh langsung pulang. Tunggu dulu. Jangan masuk rumah dulu, entah misalnya mampir kampung sebelah atau gimana. Paginya baru datang. Kenapa? Kita tahu latar belakangnya. Kalau sekarang boleh enggak? Hah? Orang pulang safar malam hari boleh enggak sekarang? Nah, bahkan yang sering malam hari, Pak. Boleh. Kenapa dulu enggak boleh? Nah, karena dulu ketika sahabat pulang, mereka enggak WA dulu ke istrinya. Nah, mereka enggak kirim pesan dulu ke istrinya. Sehingga dikhawatirkan waktu mereka pulang di malam hari dengan situasi seperti itu, begitu pulang sudah berhias rindu, bojone mambu. Nah, akhirnya nesu malah padu ya. Maka daripada seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.